Tuhan, malam ini kami juga tidak melupakan negeri kami. Ajar kami untuk memberi yang terbaik buat negeri kami Indonesia. Tuhan, firman-Mu berjanji bahwa kalau bangsa ini berpaling, merendahkan diri, mencari wajah-Mu dan mengakui perbuatannya, Engkau akan mendengar dari surga dan Engkau akan memulihkan bangsa ini. Kami pegang janji itu, Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Dengarkanlah doa kami, Yesus. Dengarkanlah doa kami.